Kuku klambi embo wedak, tuku klopo nang wono salam. Rabi perawan kaiton duwe anak, bareng rabi tuwa balak balik nyidam. Iku mono kuyonan, pengi-pengi nyaking bantal, gak payu rabi, kok ginjal-ginjal. Ojo seneng gegeran, kayane wong lanang gak mesti ojo ditekan, pokoke saben dino gak keturanan. Ana kalane wong wedok sing gak Jawa nek dikei blonjo mesti dientekno. Senengane kelenteran sing tanpa guna, wong wedok ngono iku bakal ngentekno clana. Jos memang tahun yang itu bulat ya. Arek wedok laku tak toto mburine bareng arek noleh dadak kona aku dewe. Aku balik tuwirangan laku kuban terkoyok maling konangan. Arek tak delok soko katoan aku sampe nobruk wong mikul bongkotan. Wong kampung podo nyukurno aku batin tungelonto terus ditulungi wong wedok rondo. Yo aku ku malih gak kerasa rondo ayu kelambine abang kudu pijeti aku ditayang rayang tak takono riwayate jare pegatane Jepang enak wis cekap semanten hitungan kula sae boten borong ke nyambut guys kesenian sepisan ya melawak ping pindho niku kadang-kadang iku ana rekaman. Iki rekaman rada suwi titik ya. Tapi gak apa-apa, pokoke melintu. Nyambut gawe rekaman aku buka peracangan. Wis tepak wis. Peracangan iku lan barang sing awet-awetan watu. Besi, ya tak kandili kapas. Kapas kula sak bal, kapas wis tak dasar dadak emak matek. Wis urut mana dagang aku repot ini dagangan apa yang enak ini gak mudah konco-konco aja kurang tepai. Eh keren Rory. Waduh kenapa rambutmu kok melungger-melungger tak nget Bri rambut kok melungger-melungger itu berindik asli dah. Asli ini mana kalanya yang berindik buatan. Oh buat buat malah buatan gawainan oh gak ini mulai cilik cilik ini lahir wis rating aku rating ya iya. Kok tekan dia kan? Eh? Tekan dia? Surabaya? Mesti ngarang teka luar negeri ya sopo. Ya, teka Surabaya kalau ada jodoh itu teka tunjungan ta? Ya teka wana kromo ta? Ya teka jodoh itu bener ya? Nanti, tekan di? Ke pasar. Ke pasar? Udah bojongu belonjongan. Oh iya, bojongu yang ngono. Racang ya? Iya, timbangan oma nganggur keren. Si ada kesibukan ini oma, gak selalu mau ngomong anak tok ay. Iya, sakno bojongu ini aja nih. Kok ada gak kone wangi? Ya, aku sing jadi bojongu ini gak sakno kok sakno. Kok ngetara bojongu belonjong kan tinggal. Lho kate tinggal diketing ngene ta. Ya ditetenno lah kok sing gawe nang tukang copet aku. Kok sing gawe kranjange? Eh, kok gawe kranjange? Gawe kranjange. Heeh, lah bojomu nek kapan oleh apa gula lebono. Iya, lebono. Heeh, kangkung. Iya. Kok sing gawe sakno kok ndelok bojomu. Sing ero, kalau rek safari ngetu bojone. Lah sing karo lan bojone safari nonton kiri elak ngono. Ah, yo pas yo kono kiri. Aku bojoku ku ya apa jadi seimbang ta? Sapa? Aku bojoku. Pas aku yo tayun bojomu. Ayun dhewe bojomu. Eh? Bojoku, bojoku gawe tapi lemu. Ya iku sing ngentek-entek panganan iki. Kene lho konek kulaan ya, tak kandha. Iya, iya apa. Konek ngetara bojomu, iya. Iya. Kok kula apa sing kan biasane? Lho iki lho barang gari-garingan iki sing awet. Oh, iku ya. Triplek. Oh, dene nempel kegermu ngono ta. Gari-garingan apa? Kok tripleke golongane yaiku apa? Gula. Oh, gula. Kopi. Kopi. Saya tak kandhangi banyu-banyuan iki kadang-kadang. Banyu aki ya? Lho yo enggak ya ngerti ya kena gas iki. Oh, nang ketil nang gak? Iya. Kok kula nang ndi? Kono wae. Kula nang ndi? Dene pasar kono ae. Kula nang kono. Iya. Loh, kecidaan. Lah kula nang ndi? Oh, mulane badhe titik kon. Lah kula nang ndi? Nang Balikpapan. Oh, iya lho gak sih kono lak nggone hari. Kang ngono nek iku iya nek tuku kan. Peracara cilik kan. Lho, gak apa-apa. Lah entek kanggo ongkos to lan. Lho, kon seneng karo kancamu nang melarat ngono. Lho carane lho ri kon iku. Lho carane apa? Coba. Ae, mrono ya. Kan numpak apa sih di Merono? Nang Balikpapan apa? Ya saya pesawat. Eh? Pesawat. Pesawat di Merono? Kok pesawat di waduh, kalau itu masyarakat itu berpiro, kok pesawat gak? Pesawat itu apa sih? Kapal terbang itu. Montor mulu ah. Montor mulu ya pesawat. Ya semalam kan ngomong-ngomong ada kenteng. Montor mulu ngori. Ya montor mulu, iya. Alusannya ya pesawat lah. Aja numpak montor mulu, numpak kapal. Kapal itu suwe kan? Lu enak, sampai kelesetan. Iya kelesetan. Bondone nduk tengah kapal ilang apa dari kok ora nganggur aku. Lah iso sampe ilang ya celengan ono sih kok niku. Lho nang kapal nggo celengan bareng. Lah apa supaya gak ilang? Oh, ane kapal kok duwemu kuwatir ilang. Turu kurep ono duwemu. Ora ilang iya. Iya kebacet aku tindin, mati. Ngomong amu seneng ngene kancane mati. Ono seneng mati kancane wis mati kok. Bojomu ya apa? Iya apa? Bojomu ya apa? Dadal apa nang? Bojoku? Iya. Gaduh-gaduh iki rono kana digaduh. Kok kan iku temen ta kan? Iya gaduh-gaduh. Oh, gaduh-gaduh. Ya balik balik kanca dhewe rono ae. Sapa? Rontang. Wis gak apa-apa kan anak kan. Kancane mesti nyambangi panganane ta. Gak wong seduluran iki kan sing penting seduluran. Heeh, gak tau nondro nasi pecak blontang. Wis saiki gak sakno saiki jope akeh kan. Oh ya syukuran lah. Heeh. Coba udan-udanan maju. Maju es e. Ono udan-udanan es maju. Lah ya maju gak didol kaya adus. Oh nek udan-udanan niku aja adik dodol es. Oper haluan dodol kacang ijo. Oh iya panas-panasan ya? Iya, kacang hijau itu kalau gede-gede, saya pilih kacang hijau Ya biasa sih ri, kan kacang hijau. Cilik-cilik. Loh, ngawur ae. Kacang hijau, kacang hijau. Apa? Tuku kacang biasa iku terus cetan hijau. Ngono ya? Iya, laris ae. Anak, timbangane kok nek tuku kentange dicet hijau. Ya apa-apa bila perlu. Bila perlu sak mangkok ya kentang cituk kon niku. Tapi ya ambek kon iki lak lesi nglumpuk sih kira. Nglumpuk tak ewang dodol banyu bareng. Wah, makane pundak mung ngapal kira. Tak banyu iku ri kon niku tak pikulan niku. Oh, wis entuk kono mesin ta sing perlu kumpul. Iya aku. Tak kumpul sak iki isa. Oh, apa? Eh, apa? Mesin. Ayo mesin. Iya, ringan. Nek terang-terangan ngene iki ya dodol es, ngejus. Oh, tadi jus iku bendino nanggonmu ya. Jus apa? Jus iki es jus kok kon. Oh meniku es e dhisikno ta. Ayo ngejus iki apa padha ambek es jus kan iki. Iya, es jus piro sak gelas? Heh, sak gelas piro? 50. Lho, lah kok murah kan? Murah ri, titik-titik lumintu. Lumintu kok ya. Iya. Apa campuran es jus iki? Es jus iki campurane apukat. Apukat tok? Heeh. Campurane apukat kan. Heh? Kudune campurane maneh. Apa? Apa biasa apa kan? Pace. Kok iso pace? Ngawur ae. Apukat-apukat. Buah-buahan ya. Kayak kates. Kates. Iya. Heeh. Terus pelem. Apukat dicampur. Lah nek putih, putih kok putih? Heh? Putih apa? Putih iku bengkuang. Lho, gak maju. Makane dijus gak kenek bengkuang. Gak kenek. Iya. Njet, njet. Eh, kok nek ayo mateni sing tubu kan. Lho, iki lho. Susu-susu. Heh, susu. Oh, lha apa nek susu bareng? Wong es jus kayak susu. Lho, nambah rasa kan. Nambah rasa 50 ada susune bareng iki kok niku. Iku lak liket-liket ngono ta? Heh, liket-liket. Iya. Es jus iki jam es cairan biasa lho. Cece iku banyu liket-liket, banyu titik. Iya. Iku nek ngombe apa? Heh, aku gak iso carane ngombe. Ngombe ku ya, kok nek tuku nek ngombe kan mlumat disak tekan dhuwur. Wah, kok niku ambek sedotan iki. Oh, disedot. Iya, sedotane macet. Heh, nek sedotane macet. Ya mampet ri kok niku. Sedotan kok saya macet ya kan ini? Kalau nah, kalahnya terus kebuntu isinya apel. Ya itu kok sedotan sih gede. Oh selang, diselang. Eh? Diselang. Ini selangnya banyu tak kan? Duh. Nah enak lancar kan? Kayaknya sih gede biasa itu. Oh aku kira gak omah ya. Biasa-biasa. Nah konco-konco. Duh. Tak boleh. Siapa ini? Mbak yang ini kok bawa payu. Sopok ini. Eh? Sopok ini tapi panggung gak kerap. Jadi siapa tadi? Aku kisah celowo. Aku percaya bojomu. Heeh, becak bojomu. Kono iku ngomong sing genah. Aku pengen ketatakan bojomu becak. Mau ora wong wedok. Wedok. Wedok kok becak. Heh, lu mbak becak mesti. Lho, becak piye? Bojoku mbak mancal becak. Sopo kanca? Lah, sampeyan lek ngomong bojomu becak. Lho, jadi anu ki numpak becak, numpak becak. Lho, lah ya kan. Numpak becak yang becak. Apa jenenge becak tapi? Oh, lawa. Lawa. Kono iki lho kok kong panas-panas kok payungan ae. Lho payungan piye? Bisa payungan iki. Delane mendung ta? Iki terakum. Oh, iki kacamata ni ireng ra. Iki jaga jebu. Ya wong sugih ki ngene iki. Ha, iku sugih. Wong sugih. Ora, wong sugih ya kaya ngene. Kaya piye? Lah, iki patut aku. Gak tau kepethuk. Eh, gak tau kepethuk wis suwe. Pirang dina? Eh, pirang dina. Pirang dina dapet sampean ya? Wis suwe. Mungkin ana pirang wulan? Tahun-tahun apa ni? Tak tahu betul setahun dah. Oh, laki tas lah, kok tas. Oh, laki tas. Saya kan total tas. Total tas. Kok tas ni? Lagi wae. Oh, total lali. Eh? Lagi wae. Oh, lagi wae. Iki mau ah. Iki mang, mang, si mango. Mango. Iki apa nanti benda? Rengi. Waduh, kelambi ini. Kau ini kira-kira tak banting kau ini. Takon apa nanti Rene? Lah ya Rene iki. Ya bener Rene. Ana tujuane kan. Ya rezeki gedhe iki. Lho rezeki apa? Rekaman. Ya padha mbek aku kok. Acang-acang tetes gur gak netes-netes. Ya direk sih kok iso. Kena ki biyen kok delane cek enom ae, cek ganteng. Piye takon jamune? Jamune. Lho adek jamu, kaya mana berkotot tuh? Lho ora. Jamune takon aku. Takonane kok. Iya, panomane jamune wong enom ya. Panomane? Iya. Panomane ki jamune buntuti anoman. Lah apa? Apa? Dudu apa? Tekus. Lah, buntuti tekus. Cendil, cendil. Cendil iku cilik iku lho, anak tekus. Oh iya. Oh, dadi cendil iku duntal. Hah? Dijuntal apa dipangan urip-uripan? Oh, dijuntal. Lah piye? Mangat cindile ngono kok dhewe cindile. Oh. Nah, apa diuntal? Tapi mangane cendil. Iya kan. Dimangane cendil wani tikuse. Kecekan. Lah enak. Cendil nesuan sok. Colot dhewe lho. Nesuan ya piye? Cendil iku gak iso mencolot. Gak ketok. Matane ku gak katok cendhel iku. Eh? Oh, antarane cendhel sing rada gedhe. Ora di kuwi dianggep lawa. Mbo ya. Nek cendhel gak katok ta, gak katok. Bisane mlebu ku mesti disetipno. Enggak. Mesti tangane ku grabang-grabang ku iki. Si Sokran sing ndi iki? Lho. Lah kok piye? Mbok dicopot ta sama. Oh. Lah kaya masjid. Macet copot. Heeh. Iki aja guyon. Iki aku perlu. Lha apa, Jajan? Kok aku aja anu cah diceluk. Lah ya lapo? Ya kerep-kerep ganteng karo anakku. Anakku ku ora tau mulih. Lho, perkara kok pengaruhi. Ojo ngono ta iki. Wedok. Sopo Kartolo? Oh, Kartolo. Ku anake Wang kuwi. Oh, anake Wang. Anake Wang, anake. Lho, anakku, anakku. Lho, tang anake Wang peno sebelah. Kartolo kan sapa? Eh, Kartolo. Anakku. Wah, aja guyon. Wah, guyon piye teh? Wah. Anakku. Temen lah. Kok sumpah anakku. Wah. Ayo, ayo sumpah, sumpah. Muga-muga ditinggal mati Sokran. Teman. Eh, hobo-hobo. Tenang iki. Eh, gak sumpah lho iku. Peno sing enak kene kelangan. Sekali ben anu. Ya sumpah peno sing mati lah ngono. Wah, jenenge ora sumpah kuwi. Kartolo kan apa nota? Anakku. Lho, wong lanang kok iso duwe anak. Tuh, kok iso duwe anak lanang. Wah, oh iya. Wah. Anu sing sing manak bojoku. Sing setong sore aku. Lah ya, tadi sing duwe anak iku bojo peno. Bojoku. Lah peno gak melu duwe. Lho duwe. Duwe sapa nane? Oh loro ta. Sing Kartolo kuwi. Oh, anak wong loro. Eh? Anak wong loro. Anak loro ta. Anakku, anakku kan anak wong loro. Lho. Wah, anak bojo peno kok. Lah iya. Lah iya, peno gak melu duwe. Kan duwe ya. Pak gak duwe peno. Aku duwe kuwi. Duwe sapa? Sing ndi? Kartolo kuwi. Oh, ayo anak wong loro. Oh iya, wah itu duwe cungkel ta kuwi. Lho, dulu dulu, cek bingung. Anake bojoku karo anakku. Lah apa peno delek Kartolo? Lho, kuwi kira-kira dino ora mulih arep tak rabekke. Oh, dirabekno ae kok ate dideleki. Lho, ditaruh. Anak e, kesayang aku iki. Dirabekno sapa? Eh? Ora diruwo cari. Lho gak lara endi? Oh, jadi ngomong ngono ana basman cari gundur-gunduruan. Iya, iya. Temenan ta pendek dalek Kartolo? Ora anu nang ngono. Pinane karo Sapari lho. Ora Sulawesi ya? Hah? Nang Sulawesi bae. Aja budan kowe. Iya gak ana kok. Nek wingi nang nggonku ya. Lah iya wingi. Saiki mbok ora anu wong gak mesti pikire. Kowe aja ngomong sing norno kok. Lho ngomong apa? Sulawesi kadok. Lho, sampeyan sing Sulawesi. Jare kuwi lak ketas sing. Lho, nang Sulawesi. Ngawur ae. Nang omahe Sapari. Nggawa wesi ngono lho. Lho kowe to. Kowe pinter malih ilat ya. Ilat. Ngomong apa sih sok renang? Hah? Ngomong apa? Malih ilat. Ngomong apa sok renang? Anu nang Sulawesi. Lho, kok Sulawesi. Sulawesi. Ih, salah iku. Sulawesi. Sulawesi. Ku tau antem kabeh. Jogoyan ta bener. Gak metu kok, Cak. Kanan-kanan kon kublas. Aku pirang-pirang dino. Eh tak dodone kok coba tepet apeke. Oh, tak sapa iki cilian lho. Heh, cilian. Lho. Lho lagi? Wah, orang tua kami. Heh, orang tuamu? Orang tua kami. Wah, kami tua tu. Kami tua. Oh, bapakmu ini kami tua bapakmu. Eh, bapakmu dah? Iya. Lebih je tapi. Kok seje? Seje. Jepun banteng ya. Iga sini teko kulon. Oh, iya ya teko kulon. Nah terus ngetan dah? Iya. Ngetan nanti. Eh, ngetan nanti. Sampai nyuwangi. Ngetan nanti. Asal wong kulon ngetan. Tak ono. Ayo kok seje? Kon ganteng. Iki kok mingkup ni. Nah, kau ni dalam kurang Klaten kan? Seminggu papa tu. Nah, omong sing hati-hati lo. Ya, bujon. Aku suwe gak ngantri wong. Pak, pak, bujon. Enan. Masih ngampleng kaya gak lara wong awake dhewe. Nih, soko sithik. Tak iwit-iwit pura-pura suwe-suwe pura lara. Masih digepuk apa ya gak mlayu. Oh, digepuk kok sampe diwit-iwit. Pak, gak usah geger, Pak. Mangkel. Iya, iki lak koncoku to. Konco ya. Lah konco nang bapak dinyek, kok meneng ae. Aja ngono ta, aja ngono. Ya opo? Jangan ngono karo koncone dhewek kok. Kon iku berarti ngenyek omongane wong kono. Enggak sih, wong iki wong konco. Gak apa-apa, iki lak wong kulonan kono Jawa Timuran. Oh iya. Dadi iso ngladen wong kulonan ngono lho. Ya opo sih peno? Lah iku lho. Iso kan iso mesti. Minta ngapura ya, Pak. Eh? Minta ngapura. Yo tak ngapura. Eh kan, gulune lembu omong gak mudun. Iku ora lembu iki. Iki amandel. Eh kalau jengking iki uri. Kalau jengking piye ta? Kalau menjing. Ah. Iki malah bang lumun nang itu kan di, Pak. Yo. Koma. Malah golek kowe kuwi kok tuwa kok ngluyu kok ngluyu sing ngluyu ki malah kowe kok aku kok seneni aku lak wong nom lha aku bapakmu apa anakmu iya ya ojo meneng dodomu kok rontok golek kowe apa iku eh bapak iki ngerti kan lek ngomongnya kowe kan anak bedes ya lho bapak lak di bedes-bedes terus dari lama iki golek apa jaman golek kowe dari kowe Jare golek kowe. Golek kowe. Lah iya kowe, kowe iki Kartolo iki. Oh, jare Kartolo ngene. Ndelok Kartolo ya kowe. Oh, tak takut irungmu. Nah, kowe iki apa? Heh? Kowe iki apa? Kowe ta iya. Kowe iki bedes. Golek aku bedes. Ya lah iya aku iki takon, kowe iki bedes. Dudu. Apa? Wong. Wong ngene lho. Ngene lho Pak jelase. Critane nek kowe iku anake bedes iku jelas ngono lho. Lho kowe iki anake bedes. Anek Kartolo kan anake bedes jelas sapa? Sapa? Oh iya, oh iya ya. Sorry. Oh sorry. Aku tukang bedil, Pak. Anu bedil. Orang aku ini penggalan bedil, Pak. Kulinake iki lho. Bahan-bahan bapake. Hobi, Pak. Padahal aku bedil aku titis ta. Kesenengan, Pak. Tapi nek kok gak titis, cobaan bapakmu bedil. Ya aja, aja. Tapi aja dirapapane. Ya melenge. Wah, iki anu iki. Curi kon wong. Melenge halus. Ya tapi moto urung. Cok. Nah iki dirajok anu rajok ngajeni meleng mergo meleng aku bar moto. Tapi lek kadhe bedil. Iku butang iki. Kuca potong anu mentah kabeh. Surenane. Surenane gunung-gunung. Saiki ngenomi bapak iki pancen. Surenane kumpul kowe iki lho. Siji karo biyen. Saiki di piak ngalur piak ngidul sampai lemes kabeh rambutku. Yo pancen rambutku lemes. Saiki diunduk-unduk rambutku. Ana sing digandeng bendina lek kepethok aku lho. Sopo? Sembarangan iki. Sopo, Pak? Kok kepethok ning ndi kowe? Lah kok ora menawa cocok karo Kartolo. Pasar aja kertho. Melang gandeng pedet. Oh kecak jong aku tak tuntun pancen. Bapak iki kadang-kadang belante. Oh belante. Ono sapi tuku sapi. Sapi. Ono wedhus tuku wedhus. Iya. Yo iki anakku ngerti. Tukokno daging opo seperapat lho? Lha opo? Lagi nembel lambene sing kempong. Yo kecicisen lah ngono. Pari ruwa kon iki ngrusak wong tuwa. Mulai mulai. Opo? Lah apa? Mulai aja. Mulai iki sapari mulai. Kalau kok coklat. Dirusak. Oh jadi rusak piye lek? Iya. Tak apa-apa. Kurung. Eh lek timbang anggur wong papat tak mel. Pak penolak lakaran melok mar Pak. Kok sik kowe tak anu kuwi antara gek gak boleh. Wah, kudu bali. Momo wis gak. Lho piye to kuwi? Ayo sih. Aja dolong tuwek lho kowe. Lah saiki ngetakon. Ono didol iku payu piro, Pak? Lho tegese ki dol omongan ngono lho. Tak ngono pun ora ben ayu ta sik. Ayu wis yo. Tak rabine dhewe. Aku rabekno wis. Apa? Aku ae rabekno. Tak ya, Pak, ya, Pak. Lah utamu mangkak ngono kok. Wah, ati mbangane ngrabekne kok ora dirabi dhewe kan. Aku wis. Temen ta, temen ta. Iki lho. Wih, marip-marip nangkali gejegur-jegur lah, apa? Lah, apa yang ada hati menyeluruhun itu lah? Ya, karuku ini, amin. What? Gak apa-apa, gak apa-apa. Ini jari emang. Ini lho, Pak, aku mau rabi sih. Papa boleh turun nyambut geng, kok boleh tadi gaya orang tua. Ya, cocok lah. Kena seneng lah. Bukan jari orang tua, cek ke. Bukan di, bukan di. Loh, bedes sih, cek ke dalam 3 juta. Oh, 3 juta sama penuh. Bedes. Kok bisa ngenyang bedes 3 juta ya lho? Kenyang gue. Saya tak ngomong, coba cicin-cicin. Pancan. Lho anakku lara tak cicile ora wedi. Oh iya ya anake dhewe gak apa-apa. Iya iya. Kok jembelane lho, Kak? Enggak wae, Kak. Wis, Pak. Kono lek murung-murung teko jan koyo garing, Pak. Nek tak ora jane garing ora gitu. Gitu. Wis, Pak, perkara rabi aku mau. Ya wis ta. Senono aku gak cocok sampe dadi gane wong tuwa, dadi aku nyambut gawe di sana. Lah terus karepmu? Tak nerusno kesenengan. Kowe ora nerus omongane wong tuwa. Kok jadi mengkerik ta iki direkam kok. Iki ora mengkerik. Jadi kapan main TV rekam anu mengkerik eto. Pak Nur karo wong tuwa. Ono mureng-mureng ta? Lih, antem men, antemen mari lho. Heeh. Lah kok ngantem bapak. Kon mali kon tuwa. Sik, sik. Guyon. Sing ngantem ki aku aja iki sing wajani. Lho lah ya antemen. Iki nek diantem Kartolo mati kira. Nek ngera mati ini Kartolo iki gampang. Ya apa ya. Dukun lepek. Ya kon belum mati keceri jeruk pecel mati. Wah, ya muka pengapes aku. Wong tuwa kabupaten Pak. Aku mbok wong wedok sementara iki ya anu Pak. Wis aku tak nerusno seneng aku. Apa sing iki pamane penuh rabeno Kartolo, Kartolo durung nyambut gawe. Nah, apa penuh sanggup belanjani? Tak boleh dadi gantungno wong tuwa. Lah timbang gantung wong tuwa aku dhewe kan gak enak. Aduh penuh gantungno Pak. Yo ngawur ae. Timbang gantungno wong tuwa lah gak enak Pak. Iya. Terus saiki karepku aku tak seneng bedil di sini. Iya, kok budal karena nambah aku ngono lho. Pokoke kapan-kapan kowe seneng karo wong wadon, kanca aku. Tak rabeke. Penuh gak melu bedil lah. Lah opo? Iku ono nok celeng. Ngono lho. Terus aku bedil terus kok mangan aku ngono lho. Kenapa? Lah dagal di bedil gak kena uberen, Pak. Bapak itu bantep playune. Bantep playune iki. Kalah-kalah banter. Kalah-kalah kiteng. Iya, potongane congklang. Urung lali ngodyar. Banter iki playune sale kuru awake. Jangan jarak. Congklang. Sik iki mulih dhisik, Pak. Heeh, sangono lho, sangono lho. Bapak tak njaluk dhuwit kok. Lho wong aku jane nyangoni penuh nyangoni aku. Lah aku bapakmu ku sogel lah opo ta lho. Lho bae penuh nyangoni aku takut nyangoni penuh. Ayo. Wis gak sangsongan kabeh. Temen ta? Temen ta. Piro? Becak belum bagi mang piro? 400. Lho becak 400 metu bae kabeh. Separi yang ngeri, Pak. Ongkosi. Ngomong ongkosi, dah. Bisa aku minta boleh, Pak? Minta boleh. Senang lo boleh, ya. Jadi kain orang tua, lo. Iya. Tak tinggal, lo. Wah. Jadi lo, boleh. Lah, aku di pasaran aku. Anakmu juga. Lah, aku kancane. Oh, iya, kancane. Iya. Iya, aduh. Tunggu orang kendal mbek wong kating antem iki. Bapakmu kok masih mengkerik mlaku sih mengkerik ae. Kejem lho bapakmu. Enggak mengkerik loro bangkean. Iya. Wong tau ben kan ngentrung ben. Iya. Ngentrung ketiban kendang ngono lho. Oh bener. Wis apa bedilmu ya apa sing gawat ta? Bedilku. Iya. Tak gawe saiki. Golek ta saiki. Iya sih. Anu nang sing akeh. Ono tak kan. Iya. Ono ning anu sing akeh. Nok kupang. Kupang ndi? Iki kudu pasar. Lho iki wong dodol. Dadi marang kupang nang ngegrek ngono pasar manuk lak ngono. Ayo golek nang alas-alas sini. Ayo ayo. Ayo wis sampe bedal. Iya iya. Penak kok urip ijen iki. Ora repot-repot kaya wong-wong sing duwe bojo kuwi. Nek esuk kudu tangi, nggodhokne wedang, nyepakne sarapan. Ning ya kuwi susahe wong ijen iki nek usum mudan-mudanan. Lah piye lek ora repot? Nek genthenge bocor, anjur ora ana sing benakne ya kuwi repote. Ning ya wis ben nek tak rasa-rasake ya wis. Tak ijen, wae ora apa-apa kok. Kok ora nyebowo Pak Basman ki? Kula. Kok dengaren? Nggih. Kok dengaren basa ta, Pak? Sawangane ku pantes sang ajene. Dengaren kok ijen ae. Ya sak jeke ya ijen ngono lho. Apa nate weruh aku ana kancane apa? Iya, gak bosen ae ijene. Wong pakaian klambi iku kadang-kadang ganti bosen kok ijen kok kuat. Apa iya ta ya? Hah? Apa iya ya? Apa ni sing iya? Lah aku ya iya ora kari kowe. Kan iya aku kan mosok gak ngerti glibetku, gak ngerti glibetku aku ngene. Lah nek ora terang-terangan ya ora ngerti to, Pak. Aku mang bengi jam 3 wis ngliwer rene. Ngerti ya? Mu bengi ne? Iya. Layak manuke bence kok muni. Kok ana maling aku. Wah, omongnya titik tapi berbahaya. Orang ngono, mubeng ki ngopo? Lho, aku ki ngene lho, sing darane wong urip ki apa sih? Aku sakno pada awakmu. Mesakne? Iya, sakno. Nek wis mesakne terus piye? Lah karepku tak tolong nek gelem, ngono lho. Ditulung? Iya, ngono lho, ngerti ya? Apa aku tiba kok ditulungi ki? Lho, nek tiba gak tiba, aku sakno timbangan urip ijen, kudu ana bature. Sampeyan arep ngancani. Tak kancani, ngono lho. Ngerti ya? Ayo wes gek kono gek dikancani. Lho, lakek-lakek ya sebenarnya. Dikancani omong-omong to? Lho, gak ngono, timbang nganggo rek sinau ayo. Iya, sinau ayo. Sinau ki sekolah apa? Lho, gak ngono omong-omongan mek sinau lho. Pak. Apa sih? Apa sampean biyen ya nate mangan sekolahan to, Pak? Entek bangku loro ae. Kok entek bangku loro? Lah iki oh, arep iki sekolah ngono lho. Ya sekolah sih biyen sih. Jane iki ngopo to? Apa? Karepe iki lho ngopo? Oh, karepe iki mang ya timbangan awakmu ijen iki ta. Aki lha apa sih arek ngomongin angin sing aku wong Surabaya. Wong Surabaya nek ngomong tas-tas, iya ta? Apa anane terang-terangan? Blak-blakan. Iya. Ya awakmu teko kulon kuah kuwi bingung aku. Kuwi kuweken. Bingung aku iki. Lah iya ngerti ta. Ya ngerti, pokoke ngerti maksude ngono. Ya ngerti wae kok dadak bingung. kon nglakoni ronde. Nglakoni ronde pirang tahun kan? Ah ya wis kira-kira iya. 10 tahun. 10 tahun. Gak pegel. Lah wong ngono bae kok pegel iki lho. Aja kamrani, aja kamrani. Delen. Aja kamrani cendelo. Kenapa? Biasa Pak Lurah syukur. Pak Lurah syukur biasa lihat ini. Liwat yo ben wong ning liwat wae. Iki luwak tur iki kon iki. Nek malu masuk kelewat kene aku lho isi. Isi. Ngawur ae kon iki tenan. Ya malah dikon mampir pisan. Oh, kon mampir pisan. Ngawur ae kon iki. Karepmu ngene lho ya, kon tak tulung. Aku ngerti nek uripmu urip sederhana. Iya, pancen. Diarani sugih ketok ya koyo ngene, diarani melarat yo, kon yo lancar uripmu, ngono lho. Tak tulung omamu tak robah. Dirobah? Yo, tak bagusi nek iso meracang-meracang. Masuk kak, masuk kalah bujang sapari om. Jadi yo, jadi aku ya bakat sih pak merancang. Iya. Nah iya kalah enak. Bakat mundir lah. Bakat mundir. Bakat warna cahaya. Tidak. Bakat terpendam. Oh. Bakat merancang kuwi. Oh, deh cita-cita. Lah mulane nek perlu kon. Oma tak tandani, kok merancang kok bondo tepaku aku. Enggak tak cuma duit nuk bang. Aku langgeng bang nuk duit ya. Bang di. Bang Samiun, bang Tuasa. Wah, itu sangat jaya ya tak lo. BRI yono. Layang ngono. Bang desit. Karo bang. Mulane pancet dadi rondo kon. Ngono lho. Lah nek perlu omah mburi kok PN. Omah sapa? Omah Wakjo. Omah Wakjo mandi. Lah omah sing ndi aku ki ora tau weruh. Omahmu ki sing ndi sing mburi kuwi? Ya ono omah mburi sing gak kanggo iku lho. Ah ngono. Eh? Omah Doro to? Oh lho apa omah Wakmat. Wae wae bae bae konco. Apa tenan apa Pak? Iya, wis tak ngene ae. Pokoke aku iki seneng aku ndadani barang rusak seneng. Ngono. Aja sampe awakmu iku legrek. Aja sampe awakmu rondo sesuwe, lucik kudu ana kancane. Aku dudu lho. Ngerti ya? Sampe duwe apa ae to Pak? Lho duwe apa? Lho ya apa sih? Padahal barang dagangan nang duwe apa duwe apa? Tadi ora tegese iki sapa? Apa Tegalan? Ya, apa tak kene iku podhe madani aku kene iki. Wong duwe iku mek irung tak. Tuyo apa tuyo apa? Omahku gedong. Jenengmu Anim ya? Jenengmu Anim ah. Kok Anim? Apa jenengmu? Anim. Oh, Anik kan Anim. Anim lak lapu. Padahal apa bae? Lah ya, saiki ngene iki ya. Nek manyen kon sarujuk, ana nerembuk apa nerembuk ana perkara ditata dhisik ya. Ayo saiki kon tak resiki ayo kawin sirih. Kawin sirih sementara. Kok kawin sirih? Ya gak sah ya kawin sirih ya. Ya kawin sah biasa ngene lho ya. Anu Pak? Apa? Aku seneng ijen kok. Heeh, seneng ijen? Heeh. Panjenengan kon arek gablek kan ngene. Kon iku mulane arek wis ta. Tanganmu ndek iku apa kan ngene. Wes kok iku. Aku rong mikir, Pak. Urung mikir. Lah aku iki pikir, urung mikir. Waduh, tapi wong mau tak dadi bojo mbak aku izin ya. Izin ya aku kudu dukun kon ngene. Ana arep lu kok lu nang ndi, Pak? Ya ngono wong iki kok. Ya gak apa-apa ya. Wong bojo mah bojo nek jodoh bab pasti. Podhek garwa sikaran nyawa. Cicoy garmun siti garan semu. Kok kena werna? Ora Pak ora. Temen ta? Tak gelem ta? Aku rong pengen duwe bojo kok. Kira-kira kapan? Mben? Kira-kira mben? Kok kira-kira kapan ya? Kandhane ora seneng ki ya ora seneng. Bangus. Padha kon nampi aku nduk, padha nampi aku nduk. Ora kok nampi. Menghina aku nduk, ngenyek aku nduk kowe nduk. Apa dikira aku kurang ganteng, kurang gagah? Oh, untuk bogang ki ta? Ora gelem ya. Ya ora kuwi, Pak. Ora kuwi. Tresno wetekno kok. Oh, Tresno ditresnake lho. Wong aku Tresno kok ora ketresno. Tresno ki ora kena dipeksa, Pak. Ngono ta? Kon dhek utang dhek selalu. Kan saya ya. Ya maklume wae, Pak. Tapi ndak. Ya ora aku dikira gemen, gemes. Maklume wae. Sepurane wae aku ora duwe duwe. Menawa kowe dicelengan ngono lho. Arep ngrabi kok malah utang. Guyon. Guyon aku iki lapo sih? Wis ratik guyon. Wis saiki kowe ora gelem gak apa-apa. Aku gak meksa kok. Iya tau, gak wani diterno nek gak gelem dipaksa. berdosa saya nanti. Iya. Ngerti ya? Nah, gini ya wis ngerti. Lah iya, tapi ditenono ya. Ditenono. Tak inting-inting ditenono. Ya apa? Nek sampe kon mlaku bar mek wong lanang. Gini ya, nek mlaku bareng karo wong lanang. Ya apa-apa. Aku mulai. Iya wis gek mulia kono. Enak kon gak tak pamiti kon. Aku mulai gak tak pamiti kon. Medhok gak disuguhi wong dinyek. Aku mulai, Dok. Mulai karepmu ra karepmu. Ngopo, Dok? Kowe kok ngenyek tenan, Dok? Piye nduwe bojo ya ora Jawa, saiki arep ngrabi aku, urung karuan nek ngepenake malah ngrasake. Wis ora bojo-bojoan. Tak metu-metu golek butuh dhisik aku. Sokran melok marang ngrepoti ae. Kon wis tuku gotri ta. Apa gotri? Gotrine bedil iku. Ya wis ya bebak ta wis niat bedil kok katene telat. Terus apa? Mancing disingi nek mang, sing ciprat ta sembarang. Iku apa manuk wasuman kurungan iku. Ngawur. Kang sing kena mang manuk peking ta manuk ciprat. Nah, lah kon iku bedil bareng cilik-cilik tok ae kok. Bareng gedhe manuk apa? Manuk engkok bareng gedhe ta. Dares iku. Wah, dares lek bengi ya rilek awan masa ana dares. Eh, kok ana pitike tangga to? Coba. Kak oleh lapung. Lah kan manuk, kan alas sing berarti kan sing duwe. Endi ono pete? Pete pete apa? Pete nyamalas ta? Iki kalau pete kalau sing. Iya. Itu tuh pete iku. Apa? Kodho. Apa iku? Pete nyelang tembake. Coba aku coba tak nyoba dulu. Ketik bedil apa? Nembak larap. Larap mau mati gak dipangan iki apa? Lah kan ono niku. Mosok kan iku kalah mek bakron. Apa? Bakron iku botol didekek nduk ndukur wong ditembak kene. Kapan jadi sopo? Lho aku ora dhewe iku. Kapan? Tahun piro iku? Lho, kok tahun piro? Cek kapan nang cek gembul aku cek tas iku. Nek ndi gembul ndi? Nek merontong. Kok ono iku? Saiki main kono, Dek. Ndi mana dikukune mang ndi? Iki lho, ya apa kok niku meneh iku nek nembak iku napa? Sisan iki mati lho, mati kena no ndase. Ojo mbedel manuk deku kuwi kena drijine. Drijine. Lah iki drijine iki gak kuat keseper mati. Karep lek urip dingu sak ri. Iya. Urip dingu. Kali ku jalan gak gaya hebat tak? Iya. Nale kena dingin dingin. Nale orang dia tuku aja nuk pasar loh. Tapi bang tuku orang urip gula rene. Urip. Tapi jatuhnya. Bukan urip di bagian sambat aja. Siapa? Nde. Siapa? Gue gue. Ya. Yo. Betul. Gadis desa. Gadis desa. Waduh. Waduh, kepetok Joko Tarub. Sing dia. Tak gipengon. Wah, Joko Tarub. Oh aku gregeten aku. Mang gak wasa endang rek jadi colong. Penggoda setan, setan. Wong iki nantang pasangan rek. Apa Dik? Nales. Lah apa kula menyang sapa kula mriki? Oh, luru kemiri. Aur, Dik, mosok iki nawang. Kok lampes kok kemiri. Mosok iki nawang wulan. Duduk. Saman daleme pun Dik? Celana lah niku. Oh, dadal celalake. Iku sadan celak. Kok ngomong kene dublek kaya apa? Celak iku apa? Pundi kriyane? Tidak. Nah, tidak ya celak kok ngomongan ndi kon. Lah sampean mboten kok nang dibasani ta? Iku tidak. Kon iku memel lek ngomong barek wedok gak nok pedhote bener. Lho, kerayuan kudu ngono lho nek gak dirayu dhisik nek wedok iku jarang iso. Toro niku Mas wong irunge bengkong. Yo ndang irunge narada. Ngawur. Iki kon barek wedok kok ngene aku wis dapati anu wis. Ngono to. Lah sampean nang pundi? Ajenge anu. Mbebedak. Bedil apa bedak? Nah ya padha ae tak golek manuk. Lho, sampean ndi kraton ta? Mboten, nduki kampung mriki, Dik. Sampun kula bedil. Nggih. Sampun gak ada manuk? Mboten gak ada. Lho, wong wedok ditakoni. Lho, nek wong wedok iku ya urusane bumbu. Uya terasi ku takon wong wedok. Wedok takoni burung. Gak punya burung. Baik bapak ni jenenge manuk lah. Niku dia gobok cilik niku ta. Nggih. Tak bapak sampean jeneng manuk, kula gak ada manuk api tak tapi itu lo bedil mboten mati tasih urip. Manuk napa, Mas? Hah? Manuk napa? Manukan. Padhe. Manuk parkit, Pur. Hah? Parkit. Oh, niku gadane kacung biyen. Nun, gadane kacung. Lho. Oh, sanggo lewang pun diculaken. Gelah, omah gubuk cilik. Niku adem ta mriku? Lho, nggih adem sih. Oh, asal ngleset. Nah? Klesetan iki ngajal. Sampe niku sak ana vila. Lho, kula nek saking sayahe ta, kula niku pegel golek manuk. Sabar lek kon ngrunting nek anu kan. Wis dah lek kon ngrenek ngene wis. Sampe niku lho iso balas kok terus ngantuk. Lah iki publikasine lengkap. Mas-masane lho entah. Wah, kon niku karo karepku mana. Malah bapak muni ngono aku sih mari ngono-ngono. Kon niku bapak niku wah istilah kuno kon nggone. Saiki ae wis padha wong wedok wis suwen wis. Cinta-cinta kawin habis perkara ngono lho. Waduh. Jenenge apa jenenge? Kula. Nggih. Tini, Mas. Tini. Sampun timbel. Ora jenenge timbel. Oh, lah timbangan niku. Jeneng sinten? Sampun kuping lah trebeh. Lagi sinten? Tini. Oh, dolmanan. Tini dolmanan. Sampun mau golek kayu ta? Napa, Mas? Golek kayu. Mboten pados kaya toyotan. Oh, cek kan anake Tarzan niku. Nanti gelantongan ta? Mboten, sampe jamu niku lho. Oh, pon-pon. Oh, pon-pon ta niku jenenge? Nggih, nyak toyotan niku. Pon-pon, bonek, temu ireng. Temu putih, temu kuning, loh. Temu ngesong bareng. Sampai ini. Ngesong lah ketua lo. Kalau ini nek jamu, maten jamu ndak melukai ambang. Oh, mak sampai dulu jamu tak? Napa? Mak sampai dulu jamu. Ge, nek enten tiang botong ge disukani. Nih kata lo loro cinta nih. Nek? Loro cinta. Wah, ni ku gak angel. Boten, pun ado. Lek sapari main merotok memel. Sampai sakit tak? Kalau sakit nih gelo. Sakit melampa. Nek? Sakit melampa. Loh, iki sakit melampas. Maksudnya sakit napa? Nemen lho. Nggih. Mboten, iki sakit-sakit sakit hati. Oh, mulane wetenge gedhe. Nggih, iki bobot niki. Ono takon nang weteng barang. Mbok sampean bakul jamu ta? Nggih, nek enten tiyang botong nggih disukani. Nek anu nggih mboten sampe jojo, Mas. Pokoke ndamel. Kenal kali mbok niki jago jomput. Oh, niku mbok kacip. Jawa jomput bar. Yo kok, Ri, takon ngene manuk sing akhir. Ngene manuk karo pundi? Ngene manuk sing kuatan niku pundi, Mbak? Rumiyen niku tengene niku lho. Lho, mboten sakniki mawon sakniki, pun rumiyen. Kula mboten mani mriko. Lha lan apa? Lha lan apa? Terus niku wengit niku. Wah, niku gugun Tuhan niku. Mboten enten bar sakniki wengit. Sakniki sampean teraken man pinggir pundi? Mriko lho ngene pojokan niku lho, ngene gerombol. Pojok gerombol. Aku dhisik. Hati-hati lho, Mas, nek tiyang mriko nggih. Aku jadi terus dhisik kok. Ngomong aku dhisik ya. Kon ngomong sing aku dhisik kuwi apa? Ha iki alas iki kan aja peteng lho. Aku sik terus dhisik kon kari yo iki ning ngono. Wah ya wong teluri wong sing bedhil. Ya bareng mawon kula nggih mboten wani. Sing bedhil iki kula lha apa kon dhisik iki sing bedhil iku aku. Lah nggih. Wong bedhile mes itu kok. Monggo monggo. Ayo terus. Monggo. Oleh apa? Are kok nang nembak manuk gemuk ya. Manuk gemuk kalau begungkung ngono. Iya. Iki mah dituk gemuk. Apa? Gemuk nembak. Ngawur ae kon. Oleh akribane nek manuke akeh. Oleh akeh wong emprit manuk glatik ini. Oleh 15. Arek emang mule dhewe ta? Mule dhewe. Mbok tiba tangi mbok. Kulundung-kulundung jar. Kan kon niku kadelem. Lho iki lho manuk. Iki areke. Waduh. Wong main basket. Pengisan teman kan ya. Selalu cekak ya main basket ya. Oh syukur lali binatang di hutan ini dilestarikan. Enggak. Nanti kamu lestarin loh. Lestarin sudah tak tunjuk. Isan kok tak tahu. Napa pak? Napa? Oleh kan betil tapi celeng kena. Tapi hutan kena. Iku merusak binatang yang buas. Loh celeng ini rupanya yang apa ya? Kaya aku. Itu celeng ini. Ya rupanya. Oh sing ireng niki. Babi lho lho. Oh kaya babi. Tapi ireng no alas ngene. Ya wis ruri kok gawe betil karo celeng. Ngawur ana betil iku. Napa sih? Rapo manuk kon becik. Sing pundi? Sing niku wae ta? Sing ndok kurungan Mas. Oh ngawur ae kon niku. Sing kait budal mah lho kon kok nyoba manuk manuk sampean ta? Manuk manuk gagak niku gagak. Kenek napa ne? Ya calon duwer mati karuan. Ha nggih. Kenek dase gondol kuwi manuk. Iya tapi gagak niku manuk gagak. Ul ul ulune. Sepurane Pak. Sepurane. Iki kok sing ngengken safari, ngono lho. Manuk pokse ngerti ya? Oh pokse. Pokse larang 150.000 ngerti ya? Safari gak gagak, pokse jadi gagak niku. Ngono. Sing ngengken gagak kuwi ireng nek pokse ana putih ini goblok ngerti aku. Sing ngengken safari. Oh bedil-bedil delok iki pariyaran manuk cipret oh tak sok mermane bedil iku taliran manuk cipret iki lho manuk cipret ki apa manuk cipret dadakno pinten jerekane pinten kan 150.000 tukun aku manuk ning sesuk sesuk piro sesuk 50 Ndi duwe? Kukur-kukur aku niki. Kok ngawur ae. Iki Pak sepurane Pak, wong tapi gak kenek temen Pak. Yo selamat to nek gak mati. Nggih, mau diperiksakake mawon teng niki lho. Dokter hewan niki lho. Kok manut iki sepur lak ngene saged urip lak. Diperiksakno ndak lak urus aku ta. Ati ku mangkel, ngerti nggih? Heeh, mangkel nggih. Yo ngawur manuk kuwon bedil. Ngombe lho. Kuwon bedil temen yo apa rasane? Mangan dikurungi ta, dikurungi. Nih, wong iki mabuk. Mabuk. Wong iki mabuk ngomong jungkir balik kaki. Kakan ngombe batek wong iki. Betul lho ditisno teman di Matno ngono lho. Tapi gak mlingse, mosok ngerti di Matno. Si Pak, punten niku. Tolong jangan bedil niku. Niku lenter manuk. Eh? Manuk jalak niku. Gak iso kaya bedil aku. Apa? Gak biasa ngerti ya. Mripate wis kabur. Kulo Kartolo, Pak. Oh, Katrol. Oh. Enemu sapa kan? Lo Sapari. Oh, Saripa. Kok iku? Sampeyan jeneng? Eh? Pastora. Bocok lan jenengku Batman. Oh, Bapak Batman. Nggih Pak, sepuran sing kathah wong sing ngangen mau sapa hari kula mbok nyejo Pak, nggih. Kok dikongkon, dikocok gelem-gelem tok ae kok. Iku mah goleki sampe tutuk kene, Pak. Kon yo ngawur. Kok mburi kon dak karo dikepekno kene. Iku manuk ingon-ingon niku. Iya, wong waroke lulute. Ngono waroke. Warike ceking iki lho. Eh, warike potongane ceking. Mbak, Mbak, delan-delan kencati pedhot tanggane. Balak nih, aku bedil pada awakmu kepetak kepesuk ini. Iya, ini arane rezeki mondok ini. Badi teng pundi, sampean? Badi teng pasar. Lho kok nggawa pitik sepirang-pirang tapi? Waduh, muhi. Niki sampean pitik nih, muhi. Pitik. Lek pitik, lek pitik niku gedhe lek cilik ngene iki mani. Manuk niki, manuk. Oh, manuk to. Manuk. Oke banget tapi. Nggo kula namanya bedil kok. Manuk iki bahasa Inggrisnya peksi. Nggih. Peksi kula tanganane arit. Nggih, nami sampean jeneng? Kulani. Nggih, teng pasar malam ta? Lah, kok nang alasan pasar malam ya wis. Oh, teng pasar nggih. Masa jurusan kan kene. Dagangan. Artulaan. Oh, kulani. Sampeyan niku sinten? Kulani Kartolo. Kartolo lha sijine. Kula robot. Robot wong ireng. Kula Sapari. Manuk wari. Loh. Wah, tambah selir. Sapari, Mbak, Sapari. Oh, Sapari. Nggih, nggih. Sampeyan golek dagangan sampeyan niki. Sampeyan niku golek dagangan oleh Bati ya. Nggih. Jane manuk sing kathane pundi? Wis ngunari. Oh, nggih ngertos kula. Nggih, teng pundi? Pasar burung. Oh, bae iki bapakne dodol manuk bae. Kok pasar burung iki langgone wong dodol niku. Enake wong diuncalno ya. Manuk alasan iki malah alasan. Oh, arepe anu ta niki arep. Betul, betul. Nggih, nggih. Sapari gak ndelok-ndelok ana enom ya nyesek ana tuwa ya nyesek repot. Kandane rodorono ta rodorono. Aduh, aduh. Aku ngono gak tampian lho. Ngawur ae. Sisiran iku tuwa enom iku. Jodohnya dewe-dewe. Mbak Nik, tadi ini manuk sing kuatan ini pojok mereka ini. Oh, enggak. Enggak. Ini di bedil rakena biasanya. Di apa kan? Biasanya ini ditulup. Oh. Waduh, nulup ini. Masa jokok-jokok taruh. Wah, orang biasa nulup, orang bisa nulup no. Enggak, maksudnya sakit nulup. Tidak selulup bisa. Enggak, ditembak. Boten-boten enggak, pojok baik. Pojok mawon enggak. Hari, kau ngerti lagi. Sampe terakan apa sekedap mawon. Enggak, cek kata lo mulai kiambak kalau kali sampean di mabut. Tenggiri sampean enggak. Saniki kula terke teng ngene grumbul-grumbul nika nggih sing manuke akeh. Lah mungkin nek mulih kula nggih genti diterke. Wis lho gampang. Oh, aja gampang to kon. Kon diterno iki nek grumbul, to grumbulan iki kon ter. Lah nduk daran mumet ae kon mbak. Nggih nggih. Sing ngeterke sinten nek mulih? Gampang kene kula aku. Heh, aku. Kon nggih. Aku lek iki. Napa? Ma. Lah mau lawan kon. Ada apa? Mau ada. Oh, dek sik pinter milih iki. Ngene ganteng kon mbak. Boten, sampean niku nggih ganteng jane. Nggih. Nyatane nek dipoto wong loro niki ya mesti padha. Padha. Padha nggih. Gambir sinigan. Nggih, nek klise nika sing padha. Wah. Wah, wong iki ngomongi titik mengandung alkohol. Klisine padha tapi mbok gambare. Kon dadi aku kobong lho. Wis, engko selebengi ta, monggo terangkan Mbak Nik, nggih terangkan. Monggo. Oleh manuk oleh apa ae manuk oleh manuk 680.000. Nah. Pokok oleh 600. 600 piro? Oke. Okay, 600 500. Tukur 5 ngono lho. Lah iki gedene 500. cilik sange manuke. Oleh sakit, Pak. Ki manuk apa sing iki? Sembarang, Pak. Iki driji iki duduk manuk. Oh, driji. Lah apa ngono? Lah apa kuwi, Cik? Iki segotok iki ngenteni manuk. Lho. Lah kamangan mana? Lah anggo kok lho. Tak dhisik. Ati sik. Ati ya. Kono-kono nguri. Ngelayap bae. Lho, monggo. Lho. Amit nggih, Pak. Iki anu griyane Jakarta lho. Sanes. Griya sinten lho? Griya kula. Sama napane? Bapake. Oh, Wite. Loh, kok Wite? Kula niku bapake Kartolo. Lah nggih sampean Wite, nang ngene pange nggih. Nggih, nggih. Kula anu Pak kula jenenge perlu. Lah enten apa? Enten yoga sampean. Enten. Ngeten Pak nggih, kula teng mriki niki ajenge nuntut. Loh, niki sare pengadilan ya mriki niki. Loh, kleru sampean niku. Nggih. Dan Pak lurah nak nuntut. Mboten ter sampean dhisik sampean bapakne kok. Enten napa kula? Ya napa ya napa kula sampean rabekaken kali anak sampean. Loh ya apa sih iki? Pun bengong lho nggih. Loh, Kartolo. Loh. Apa? Loh. Sapa sing terjadi? Aku. Bapak. Loh, wah. Wis juga ribet loh. Loh. Sampe bapakne saestu ta? Iya. Ada durung jegur celuk-celuk. Lah iki lho. Loh. Wis golek wong wedok. Diajeng. Dari kowe sira gelem rabi. Apa? Lagi kok. Lah apa kene iki? Ya apa ya aku nuntut, Mas. Dituntut to. Nuntut apa? Ya apa engko kotak sampean kari nang nggonku. Oh, diar ora kowe. Ayo ora sengaja niki sapari. Kaca kartu tangkari. Aku malah mampir ono adus. Adus aku lali celak kesusu lho, Li. Nah ngene iki tenan wedok ngene ya. Coba. Kok celelekan kok. Nggih, Pak. Yoga sampean niku lho Pak janji kali kula. Lha kula sing dirabi. Arep dirabi. Nggih. Wis gelem. Parah. Tanggung jawab lho. He? Tanggung jawab. Lho aku iku ngrabi. Iya lho. Iya ta, Pak? Lho. Ngono eh. Kok ngajari kipu-kipu mambare. Lah iya. He? Lah saiki dituntut arek wedok kon nyawin. Wong ya apa ning tak delok rodok lumayan arek. Ngono lho. Wah, kon ngomong ame kowe wis karena pecah. Ya napa, Pak? Wis, ya wis aku kok anakku gelem, wong anakku gelem tak rabeke. Nggih, kula mung kandha ngisi lho, Pak. Tak kon nang ngurus sik. Nang ngurus ta? Iya, iya. Aku nang ndelok nang ngurus. Amit nggih, Pak nggih. Wah, wis gawe geger ae. Kulon nuwun. Kok apa meneh iki? Pake udan wedok to iki. Kulon nuwun, Pak. Monggo. Monggo di. Madosi Cak Kartolo wonten. Wonten mriki griyane. Oh, nggih, kersan. Sapa iki ngapane kan Kartolo? Nggih, kenalane. Oh, kenalan. Nggih. Enten apa to kok madosi? Kula anu badhe nagih. Oh, nggih tak sampeyan. Napa, Pak? Iki anu golek Kartolo meneh. Pri, iki iki lho. Lho, sapari iki piye iki? Mosok lali. Tak sampeyan ngaterakan iki, Pak. Lho, nggih. Lah janji apa karo? Enten apa? Karo kowe. Ajengi nagih janji. Janji kali sinten? Kali Cak Kartolo. Dijanjeni apa, Kon? Lah dirose kula niki ajeng dipek bojo. Mateng aku. Wah, bocah iki ngaben iki. Oh, ngono kamu. Lah iki ana cah wedok meneh teko. Sapa? Aku. Napa? Karena ki janji no. Lho, ajare ini aku harus dipek bojo. Lho, iki apa sih? Iki anu yo, ya iki tas saya, tas rabi iki tak rabek. Tolong jangan. Lah ya tas saya harus rabi. Kok iso cita durung rabi, jangan rabi. Iki mana jeng rabi. Nggih pun diwayo ya wis ora apa-apa, pokoke kudu dirabi lho kula. Lho, kowe kok geleman tenan, Dok? Lah wetek ta pripun wis kebaca jare. Lho, lho. Iki mengko tinggal ono-ono lah aku terus guyon, mbek terus aku ngomong-ngomong. Ya bakal mung janji mana? Bakal geleman wae sih, Dek. Nggih pun ora apa-apa. Ya ya, undang-undang. Iki kok menyawa sih, Dok. Latin. Lho, Tin, Bu. Bapak kok Tin? Lho, babone, Pak. Wah. Lho, apa rene? Apa iki lho, arepe iki lho arepe nuntut karo Cak Kartolo. Iki buku. Lha iki bumu. Iya. Pak ya Bapak. Beneran lho, kowe golekno bojo bapak. Dadi tapeke wae. Oh, dadi ngene wis bisa janekno Pak ya. Anake tapeke, lah ibuke tak dhewe ngono Pak ya. Jadi dapat iku ya.